curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tonton menyumi-nyumi. Oh, alamak, sudah ke 104,2. Yes, radio kebanggaan Cilacap. Badek maning, metutung maning, nyong kaki samide. Nangaring acara curan mor, curan perasaan dan humor. Ingkang badek menggelundungkan sebuah cerita. Kang niki, kang, gue panjenengan kabeh niki. Oh, tentang wong nini-nini sing kelangan duit. Nini-nini kelangan duit. Adingan wong nanu duit mumungan. Kayak gue, ya, digoleti nang nini-nini. Kayak ngapa digoleti tilik, iba. Ronda, ronda, ronda, ronda, yuk pada paro nangger berun ini landa. Aduh, ke ronda nyong ya, katanya ke nyong malam jemua pagi ke. Asal jemua pagi, jangan maning-maning pada orang maning metu. Masalah apa nyong wesing ronda, kaki tarkim. Ora urusan nyong ronda dewekan, gange nyong sikit pancen bener-bener kabeh. Jatai kon ronda pada orang metu. Aduh, jangan ini jenane bal-balan dipot-pot, banget pada. Ujarku tayau pada dene tuane, mbok ya sing madan sadar maring masalah ronda kaya kowe lho ya. Tangan-tangane nyong jan ora lumrah banget yakin. Asal ketekanan Liga Inggris karo Liga Italia masyaallah poro-poro ronda. Sing jenengane apa ngundang-undang kepungan, bae malah disamprangi watu. Oh, tangane mulai kan. Ora apa-apa nyong iki jate ronda dhewe kan. Sedikit nyong wis muter-muter keliling desa, keliling lingkungan. Nyong sedikit balik maring jenjane pos ronda. Nang anak karo ngedintring ya kan. Karo ngerumus embok sinawa. Tanya minggu ngarep entuk buntutan. Daripada pengong, daripada ngelomblong nyong gagan bae langsung balik maring pos ronda. Aduh kayak pos rondanya keton kayak ya padang wisan kayak kan kayak mentongor kayak ya lampunya lampu merkuri 300 watt. Aduh tuh katanya anak bong apa ya siapa kayak ini bolak balik penangat pos ronda kayak ngapa kayak mau kayak wah kini mencurigakan kayak mbak seneng maling kayak apa ya jajal tak indite nanyo siapa kayak jangan emang kayak jangan bolak balik nangar pos ronda kayak lu kayak cilin gue gulet apa kayak bong ya. Saya kan berarti apa sih musik? Oh, ini rampon tengane. Wah, ini rampon ni apa? Kaya ini lagi ya. Ulak balik dengan poster udah lagi. Berarti apa? Kaya pernah pernah aja. Jal, wah, parah ni. Benanya ini rampon jal. Ini rampon apa ya? Ini ngapa ini ngapa ini jajal? Bolak balik dengan pos ronda mencerigakan ngerti berkwe. Nah gue tikak ini kira-kira yang congot kaya. Hah? Nggak lo tikak ini yang congot kaya ngalang. Bener mana yang kerang suci. Mungi-mungi orang itu aja hari kaya jam pira ye. Jam setengah rolas kaya ngadal apa pribe. Kaya mikirkan yang buritan Amerika kaya bebek Erika lagi duduk ilang-lang. Lagi piak nangar pelawang. Bola diomongnya anggar pengen duwe bebek lawas nang kene bar sandek ala diandangakan jam setengah rolas tuh bebek aja pake selara nang arpan ya kaya boleh ya diandang lagi bebek aja. Mandan soman sini gak jal mandan diatur sini ngambil nih jal ngomong karo wong tua kenyong wong tua dulu kenyong wong tua ya mandan ngajin nih wong ya jal si ngomongnya kabung mati ku sapa dikati pancen wong tua dikati kuro patut ngerti poro nih ini nangkele ya. Jadwalnya metung rumah kayak butuh jam sangat dok. Jam sangat pun jual orang-orang pada metung rumah. Pada ngandang, pada cek. Jam setengah rolas kayak kelas ya ban. Banyak mereka, banyak orang. Tukang ronda, aja kurang ngajar kok ya. Kok bayangkan yang berundan. Kurang kena kayak kon jaga lingkungan gue. Kurang kena kon jaga lingkungan gue. Kurang kon ngomai wong tua, kurang kena ya. Wani-wani nih kue ya, wani-wani nih kue ngomprang-ngomprang ini nyong, wani-wani nih kendel-kendel ya kue ngomain nyong, kelakon-kelakon tak sembur pisan ngelantin tadi, wadon maning kue tindar kim. Kira-kira pancin orang ngerti masalah kue takon, nak orang ngerti masalah kue ngendika, nak orang ngerti masalah kue speak-speak. Aja gaduh-gaduh ngomain, gaduh-gaduh ngomprang, orang melek matanya ya, kue nyong wong tua nyong, nyong wong tua nyong. Kayaknya orang kini geranda kan, orang kini geranda, rika ngantek, menyanyiakan yang jalannya randa, gue mantan sopan sendiri ulu nyupatani ya jal mantan sopan sendiri ulu nyupatani kim tar nanya jal ada nih kan apa? Rika sebagai tukang ronda malam dia kudune Rika justru nolongin nyong kudune Rika justru bantu nyong bantu ngapa? Kenyong lagi kelangan duit kim tar kim kenyong lagi kelangan duit ya duit mungungan 5,000 nih gue ya mau nyong atas ngarai totok tak dol pagi 5,000 kok malah barang ada tenggut gue tuku beras hilang duit tak kim tar kim hahaha ya wis jadi Rika lagi ngulet duit siki kaya kaya baik nih siki tolong kaya mutemot kira-kira kaya ilangin nang di mau Rika anu harap maring di kang di melakunya limpat ngendi dia mutemot disit kira-kira ilangin nang di orang kaya nak orang salah kaya nak orang salah ya mau saya mau tanin nyong gue mau duit kaya ilangin nang gong ngisori telem kaya nih do kang duit telem ngendi ya nang ngisori telem kaya kaya si nang harap main nyong Rika kerasannya ilangin nang kono kayaknya lho kan ya dibaleni maning maringana dikulatinnya maringana dari kaya jadi dikulatinnya ngarep pos ronda gue ngapa orangnya gunane ngomong ilangnya benang suri telem ngarep pemain ikan malah dikulat-gulatnya gitu ngane gitu ngarep pos ronda buka duwe nang udah pindah orang yang jalan jalan ini kayak mutari pancen ilangnya nangis suri telem nyong ngarep ngarep rumah tapi benang ngarep boleh tinang kanak gue kayaknya angel ketemu nih lho kan lah angel keprime lah aja mau ngerti jarang mau ngarep main nyong orang gue lebih pelemeh gue Miki kang betul bisa yakin rungkut banget gue yakin nanti ucar-ucar pun yang gue liatnya nang pos ronda sing padang bok sing ada lampu nih wah kelapa kelapa tua jan cengkir ngecengkir bosok ya kayak Rika gue nih oh ala jan jan wah lu bener-bener ilangin nangis orang kita lemah sama Rika kok nih boleh temanin pos ronda pur gara-gara na pos ronda gue anu padang jan oh ala jan jan kan hilang selumbat tarik kaki takum jajal kaya si Rika jeblet-jeblet kan hilang selumbat boksi nama bentukan rose ya curanmor pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor